Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ikhwan wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwasanya suatu amalan tidaklah akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali terpenuhi dua syarat. Yang pertama adalah al-ikhlas. Al-ikhlasu lillah. Mengikhlaskan amalan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah mutabaah, yang mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara makna ikhlas yang didefinisikan oleh ulama adalah tasfiyatul a'mali an mulahadhatil makhluk. Jadi di antara makna ikhlas yang diberikan oleh para ulama adalah tasfiyatul a'mali an mulahadhatil makhluk. Membersihkan amalan-amalan dari pandangan-pandangan makhluk. Dari definisi ikhlas inilah yang merupakan lawan dari riya. Yang mana riya adalah seseorang dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tujuannya agar dilihat oleh orang lain dan orang tersebut memujinya. Inilah hakikat dari riya. Yang mana riya ini adalah merupakan akhlak yang sangat-sangat tercela. Yang tidaklah muncul perasaan riya ini kecuali berasal dari hati yang jahil akan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan jahil terhadap hak Allah Subhanahu wa taala untuk diibadahi dengan ikhlas. Dan riya ini ikhwanu akhwati fillah adalah merupakan suatu penyakit yang sangat-sangat sulit bagi kita untuk menghilangkannya. Mengapa? Karena yang namanya dipuji adalah merupakan tabiat dasar manusia. Tidak ada seorang manusia pun yang dia senang dicela. Kita pasti senang untuk dipuji. Maka dari sisi sinilah syaitan tatkala melihat celah kita ini, manusia tabiatnya adalah suka dipuji, maka dari sisi sinilah dia masuk. Ya, untuk menyesatkan manusia agar manusia tatkala beramal amalannya tertolak. Dan riya ini menghampiri setiap manusia, setiap orang. Hatta dia seorang ulama. Oleh karena itulah Al-Imam Ibn Qayyim mengibaratkan riya itu adalah ibarat lautan yang tidak bertepi. Maknanya apa? Maknanya setiap orang mesti terhinggap rasa riya. Baik dia ulamanya ataupun orang awamnya. Oleh karena itulah sangat-sangat penting bagi kita untuk mengetahui hakikat dari riya, bahaya-bahaya riya, kemudian bagaimana cara kita menghilangkan perasaan riya yang tiba-tiba muncul. Karena terkadang seseorang tatkala dia beramal, awalnya dia ikhlas. Kemudian tiba-tiba muncul riya. Bagaimana keadaan kita? Bagaimana sikap kita? Tatkala muncul riya di hadapan kita. Maka pada bab ini, bab yang mulia, yang dibuat oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab, yaitu bab yang ke-36, ya beliau membahas hal-hal yang terkait dengan riya. Beliau memberikan judul dari bab beliau ini adalah Babu Maja'a Fir Riya. Bab yang menjelaskan dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah, tentang ancaman yang sangat keras dari perbuatan riya. Dan bahwasanya riya ini termasuk dari kesyirikan yang asghar secara hukum asal. Namun nanti riya bisa berubah hukumnya menjadi syirik akbar. InsyaAllah nanti kita akan jelaskan. Dan pada bab ini insyaAllah ada beberapa poin yang kita akan bahas. Yang pertama seperti biasa adalah hubungan bab ini dengan kitab Tauhid. Kemudian yang kedua adalah makna dari riya serta perbedaan antara riya dengan sum'ah. Kemudian poin yang ketiga adalah pembagian riya dan hukum-hukumnya. Adapun poin yang keempat tentang bahaya dari riya. Dengan harapan tatkala kita mengetahui akan bahaya riya, maka lebih memudahkan bagi kita untuk membersihkan hati kita dari riya. Kemudian yang kelima adalah hukum atau suatu keadaan, hukum atau keadaan suatu amalan yang dia tercampur riya. Poin yang kelima adalah hukum atau keadaan suatu amalan yang amalan tersebut tercampur riya. Kemudian poin yang keenam, min turuki ilajir riya, di antara cara-cara mengobati riya. Kemudian yang ketujuh adalah di antara contoh-contoh atau bentuk-bentuk riya yang terselubung. Terkadang ya kita mengucapkan sesuatu atau melakukan sesuatu ternyata di dalamnya ada unsur riya tanpa kita sadari. Karena memang riya ini adalah merupakan penyakit hati yang sangat samar, yang terkadang seseorang melakukannya tanpa dia sadari. Dan poin yang kedelapan adalah tentang tanda-tanda keikhlasan. Dan poin yang terakhir adalah penjelasan dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kita langsung masuk pada poin yang pertama adalah munasabatul hadal bab di kitab Tauhid. Hubungan bab ini dengan kitab Tauhid, dijelaskan bahwasanya bab ini menjelaskan tentang riya. Dan riya ini termasuk dari kesyirikan yang asghar, yang dapat menafikan kesempurnaan yang wajib pada diri seseorang. Karena sebagaimana yang telah kita jelaskan, dan ini selalu diulang-ulang oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid, ya, bahwasanya inti dari kitab Tauhid ini, imam membahas masalah tauhid, macam-macam ibadah, kemudian membahas hal-hal yang terkait dengan penyempurna-penyempurna ibadah, ataupun membahas sesuatu yang merupakan lawan dari ibadah, yaitu kesyirikan. Baik kesyirikan yang asghar maupun kesyirikan yang akbar. Dan riya ini termasuk dari kesyirikan, sehingga beliau datangkan bab ini, bab riya di dalam kitab Tauhid. Kenapa? Karena riya ini termasuk kesyirikan yang asghar, yang dapat menafikan kesempurnaan yang wajib pada diri seseorang. Yang menunjukkan, ya, seorang yang melakukan riya, dia masih dikatakan bertauhid, tapi tauhidnya tidak sempurna. Kecuali kalau dia melakukan riya sampai derajat riya yang syirik akbar. Insya Allah nanti kita akan jelaskan. Kemudian yang kedua adalah makna riya. Ana ambil penjelasannya dari kitab I'anatul Mustafid. Lugatan, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, riya secara bahasa adalah idharu syai' lil ghairi liyarahu. Menampakkan sesuatu kepada orang lain liyarahu, agar orang lain tersebut melihatnya. Ini riya secara bahasa. Misal kita memiliki jam tangan baru, ya, kita pamer, sekarang jam berapa ya? Dengan tujuan apa? Agar orang-orang melihatnya. Maka ini riya. Tapi riya secara apa? Lugatan. Secara bahasa. Adapun secara syar'i, jadi riya secara syar'i adalah idharu ta'ati lil ghairi. Menampakkan ketaatan kepada orang lain. Liyarahun nasu, agar manusia melihatnya. Wal yahmaduhu, dan memujinya. Dan agar manusia apa? Memujinya. Inilah hakikat dari riya. Dari sini bisa kita dapat ambil kesimpulan bahwasanya yang namanya riya itu, jika seseorang dia melakukan amalan, dan amalan di sini adalah amalan ketaatan, termasuk dari ibadah, salat, puasa, zakat, kemudian dia berzikir, membaca Al-Quran, ini amalan-amalan ibadah. Yang dia lakukan amalan tersebut, dia bagus-baguskan amalan tersebut, tujuannya agar orang lain melihatnya dan memujinya. Ini riya. Ya. Jadi suatu amalan itu dikatakan riya, bisa kita katakan jika terpenuhi dua syarat. Yang pertama, amalan yang dilakukan adalah ibadah. Dan yang kedua, tujuan dia melakukannya agar manusia melihat dan memujinya. Maka kalau tidak terpenuhi dua syarat ini tidak dikatakan riya. Seseorang sebagaimana yang tadi Anda contohkan, ya, dia pakai jam tangan baru, dia ingin agar orang-orang melihatnya dan memujinya, ini tidak termasuk riya secara syar'i. Kenapa? Karena pakai jam tangan bukan ibadah. Ya, tapi kalau ada unsur kesombongan, dia dosa tersendiri, tapi bukan termasuk dari riya. Begitu juga misalnya ada seseorang yang dia menampakkan suatu ibadah kepada orang lain, tapi tujuannya bukan dalam rangka untuk dilihat dan dipuji. Tujuannya bukan dalam rangka untuk dipuji, tapi untuk diapa? Dicontoh. Sebagaimana Rasulullah juga menampakkan ibadah kepada sahabat. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana melihat aku salat. Rasulullah memperlihatkan salatnya. Kepada manusia, kepada para sahabat, apakah ini termasuk riya? Bukan. Kenapa? Karena ya tatkala Rasulullah menampakkan ibadahnya tersebut bukan dalam rangka untuk dipuji, tapi untuk dicontoh. Misal di suatu pondok, ya, seorang santri melihat banyak teman-temannya kalau masuk masjid tanpa sholat at-tahiyatul masjid. Ya, dia ingin mencontoh, dia ingin apa? Para santri yang lain mencontohnya. Dia datang langsung di sab yang pertama dia sholat, ya, biar para santri melihat dia melakukan sholat at-tahiyatul masjid agar para santri yang lainnya mencontohnya. Maka ini tidak termasuk dari riya. Jadi kita ulangi sekali lagi bahwasanya suatu amalan itu dikatakan riya jika seseorang dia melakukan suatu amalan dan amalan tersebut adalah ibadah, tujuannya agar manusia melihatnya dan memujinya. Inilah hakikat dari riya. Dan yang semisal dengan riya adalah sum'ah. Yang mana sum'ah ini maknanya adalah seseorang melakukan suatu amalan agar manusia mendengar dan memujinya. Dan yang semisal dengan riya adalah sum'ah, yaitu seseorang ya'malal amala, seseorang melakukan suatu amalan agar manusia mendengarnya dan memujinya. Yang mana riya dan sum'ah ini ada sisi persamaan dan ada sisi perbedaannya. Persamaannya sama-sama syirik asgar, sama-sama mengharapkan pujian. Adapun perbedaannya sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya Ihyanatul Mustafid, bahwasanya kalau riya ini terkait dengan amalan-amalan fi'liyah, ya, yang bisa dilihat oleh orang. Jadi kalau riya terkait dengan amalan-amalan fi'liyah yang zahirnya dia tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi batinnya dia tujukan kepada selain Allah. Ya. Dari sholatnya, sodakohnya, jihadnya, hajinya. Ini kan amalan-amalan fi'liyah. Kalau dia tujukan dalam rangka untuk mencari pujian manusia, maka ini dinamakan dengan riya. Adapun kalau sum'ah, ini terkait dengan amalan-amalan qauliyah, perkataan. Seperti seseorang membaca Al-Quran, suaranya dibagus-baguskan agar orang melihatnya. Seseorang adzan, ya, suaranya dibagus-baguskan agar manusia mendengar dan memujinya. Kemudian dia berkhutbah dengan retorika yang dia buat-buat, ya, biar orang memujinya. Masya Allah si fulan, bagus sekali di dalam berkhutbah. Ataupun yang semisalnya, ya, ini adalah termasuk dari sum'ah. Kalau sum'ah terkait dengan amalan-amalan qauliyah. Ya. Kemudian kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu pembagian riya dan hukumnya. Yang ini Anda ambil penjelasannya dari kitab I'anatul Mustafid dan kitab Al-Qaulu Mufid. Di dalam kitab I'anatul Mustafid, Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan ar-riya'u 'ala qismaini. Riya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah syirkun akbar. Riya yang syirik akbar. Jadi sudah kita jelaskan hukum asal dari riya itu adalah syirik asghar. Tapi dia bisa berubah hukumnya menjadi syirik akbar. Wa huwa idza kana qasdul insan bi jami'i a'malihi mura'atan nasi wa la yaqsud wajhallahi abadan. Ini dia. Jadi, Riya yang syirik akbar adalah jika seseorang manusia dia melakukan suatu amalan, bahkan seluruh amalan yang dia lakukan niatnya agar manusia melihat dan memujinya, dan sama sekali dia tidak mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Jadi ibadah yang dia lakukan seluruhnya atau mayoritasnya ya, tujuannya adalah agar manusia melihat dan memujinya. Dan riya ini tidaklah muncul kecuali dari orang-orang yang munafik. Orang-orang yang beriman tidaklah muncul riya yang modelnya seperti ini, yang mayoritas amalannya atau seluruh amalannya ini dia lakukan karena mengharapkan pujian manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan sifat-sifat orang-orang munafik, wa idza qamu ila shalah, dan jika mereka itu orang-orang munafik mendirikan salat, qamu kusala, mereka mendirikannya dengan bermalas-malasan. Tujuannya apa? Yura'unan nasa, agar mereka dilihat oleh manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalilan, dan tidaklah mereka mengingat Allah kecuali sedikit. Ini riya yang syirik akbar. Adapun riya yang syirik asghar, yang ini terkadang muncul pada diri seorang mukmin, yang mana terkadang kita atau secara umum kaum muslimin ya, pada sebagian amalnya ada yang ikhlas dan sebagian amalnya ada yang riya. Ya. Kalau yang dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin tatkala beliau menghukumi riya, beliau mengatakan ar-riya'u minasyirkil asghar. Riya itu termasuk dari syirik asghar. Waqad yasilu ilal akbar, dan terkadang sampai kepada syirik akbar. Kemudian beliau membawakan perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, tatkala Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini mencontohkan macam-macam syirik asghar. Yang pertama kali beliau sebutkan adalah kayasiru riya. Kayasiru riya. Jadi riya yang syirik asghar adalah sedikitnya riya. Sedikitnya riya. Jadi dari amalan yang dia lakukan, ada sebagian kecil dari amalnya yang dia tujukan dalam rangka mendapatkan pujian dari manusia. Maka riya yang seperti inilah yang syirik asghar. Yang sedikitnya riya. Jadi mayoritas amalan yang dia lakukan ikhlas, tapi ada sedikit amalan yang dia lakukan tercampur riya. Ya, riya yang inilah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah termasuk dari contoh yang syirik asghar. Maka Syaikh Shalih Al-Utsaimin ya, tatkala menjelaskan perkataannya Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Al-Qawlul Mufid, maka mafhum mukhalafahnya, kebalikannya, jika kathiru riya, jika banyaknya riya yang dilakukan oleh seseorang, maka hukum riya yang asalnya adalah syirik asghar bisa berubah menjadi syirik akbar. Ya. Kalau yang dicontohkan oleh seorang ustadz di Jamil ya, contoh misalnya seseorang selama 40 tahun dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anggaplah dia telah melakukan 1000 ketaatan. 1000 ketaatan. 50 ketaatan dia lakukan karena riya. Sisanya ikhlas. Maka riya yang ini dinamakan dengan apa? Ya hukumnya apa? Syirik asghar. Kenapa? Ya siru riya. Tapi kalau kebalikannya, dari 1000 amalan ibadah yang dia lakukan, 950-nya riya. 50-nya ikhlas. Banyakkan riyanya. Maka dikhawatirkan yang seperti ini berubah hukumnya. Yang awalnya syirik asghar menjadi syirik akbar. Dan di antara kita tidak ada yang bisa menjamin apakah selama ini ibadah-ibadah yang kita lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jika seandainya ternyata amalan-amalan ibadah kita yang kita lakukan ini, mayoritas dari amalan kita ini tercampurkan riya. Ya. Dan kita sekali lagi tidak ada yang menjamin di antara kita seorang pun yang bisa menjamin bahwasanya dia telah ikhlas. Karena sebagaimana perkataan seorang salaf, barang siapa yang seseorang melihat pada dirinya tatkala melakukan suatu amalan bahwasanya dia telah ikhlas, berarti dia membutuhkan keikhlasan yang baru. Kalau kita melakukan suatu amalan, kita sudah merasa ikhlas, menunjukkan apa? Kita belum ikhlas. Membutuhkan keikhlasan yang baru. Menunjukkan saking sulitnya yang namanya ikhlas. Ini terkait dengan hukum riya. Di dalam kitab At-Tawhid Muyassar ini, tatkala menjelaskan hukum riya, menjelaskan terbagi menjadi dua, syirkun asghar dan syirkun akbar. Yang syirkun asghar jika sedikitnya riya, dan kalau yang syirik akbar jika seluruh amalan atau sebagian besar amal adalah karena riya. Nah, ini terkait dengan pembagian riya dan hukumnya. Kita masuk pada poin yang selanjutnya, yaitu khatrur riya, bahaya dari riya. Yang pertama, annahu syirkun asghar. Ini bahaya riya ini ana ambil dari kitab At-Tauhid Al-Muyassar ya. Disebutkan di dalam kitab ini, di antara bahaya riya yang pertama adalah annahu syirkun asghar. Bahwasanya riya itu termasuk dari syirik asghar. Lah, kalau riya ini termasuk syirik asghar, dari sisi mana bahayanya? Sebagaimana telah kita pahami bersama, bahwasanya yang namanya dosa itu bertingkat-tingkat. Dan dosa yang paling besar adalah kesyirikan, walaupun asghar. Tatkala riya ini dimasukkan dalam kategori syirik asghar, berarti dosa riya ini lebih besar daripada dosa selain syirik. Membunuh, berzina, mabok-mabokan. Ini dosa, dosa besar. Ya, tapi dosanya lebih besar riya dibandingkan dosa-dosa tersebut. Kenapa? Karena riya termasuk dari kategori syirik asghar. Ada A dan B. Si A ini dia sholat. Kemudian tapi di dalam sholatnya dia riya. Si B ini dia sholat tapi dia ikhlas. Tapi si B ini suka berzina, suka merampok. Ya, kira-kira dosanya besaran mana? Besaran si A. Walaupun si A ini masya Allah di dalam pengamalannya, di dalam apa kesehariannya, dia bagus misalnya. Tapi dia tatkala melakukan ibadah sholat dia riya misalnya. Maka dosanya lebih besar si A daripada si B. Karena riya ini termasuk dari syirik asghar. Akbarul kabair, ya, dosa besar yang paling besar. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar." Sesuatu yang paling-paling aku takutkan alaikum menimpa kalian adalah syirik asghar. Fasuila anhu. Maka beliau ditanya, para sahabat bertanya, apakah itu syirik asghar? Faqala, maka Rasulullah bersabda, ar-riya. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, wa fil hadzal hadis, ya, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda li Abi Bakrin wa Umar wa li sadatil muhajirin wal ansar alladzina balagu qimmata fit tauhid wal iman wal jihad fisabilillah. Jadi di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada pembesar-pembesar Muhajirin dan Ansar yang mereka tauhid mereka sudah mencapai pada puncaknya kesempurnaan, keimanan mereka, jihad mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma hadza, kata beliau, akan tetapi walaupun mereka dalam keadaan demikian ini, keimanannya sudah tidak ditanda-tanyakan lagi, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap khawatir, tetap takut kesyirikan, yaitu kesyirikan yang asghar yaitu riya menimpa mereka. Maka kata Syaikhul Fauzan, faman ya'manu ba'da haula'i, lalu siapakah orang yang lebih merasa aman setelah mereka? Ya, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan kepada para sahabat penyakit riya ini, maka lebih-lebih lagi orang-orang yang keimanannya dibawa para sahabat. Yang mana dalil ini dibawakan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab di dalam Kitab Tauhid, yaitu bab yang keberapa? Dalil ini bab keberapa nih? Akhwafu ma akhafu alaikum, bab yang keempat. Judulnya apa bab keempat? Al-khawfu minasirki, takut dari kesyirikan. Tatkala beliau membawakan bab al-khawfu minasyirki, wajibnya takut dari kesyirikan, beliau membawakan dalil yang mulia ini, hadis yang mulia ini. Menunjukkan dari sisi mana kita wajib takut dari kesyirikan, dari sisi wong Rasulullah saja merasa khawatir kepada para sahabat yang keimanan dan ketauhidannya sampai tingkat yang sempurna. Khawatir, takut para sahabat tertimpa riya, maka lebih-lebih lagi orang-orang yang dibawa para sahabat dan kita termasuknya. Dan tatkala di dalam ayat ini Rasulullah khawatir para sahabat, di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah khawatir para sahabat tertimpa riya yang termasuk dari syirik yang asghar. Ya. Jadi Rasulullah khawatir para sahabat melakukan kesyirikan yang asghar. Lalu bagaimana jika kesyirikan tersebut adalah kesyirikan yang akbar? Ini diantara bahaya riya. Itu dia termasuk dari syirik asghar yang dosanya lebih besar daripada membunuh, berzina, memabokkan dan yang semisalnya yang di bawah kesyirikan. Kemudian dalil bahaya yang kedua, annahu la yughfaru idza lam yatub minhu sahibuhu. Bahwasanya riya ini termasuk dosa yang tidak diampuni jika pelakunya tidak bertobat. Jadi bahaya yang kedua, bahwasanya riya ini termasuk dari dosa yang tidak diampuni jika pelakunya tidak bertobat. Berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 48, Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayusraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidaklah mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa di bawah kesyirikan bagi orang yang Allah kehendaki. Kesyirikan yang dimaksud di dalam ayat yang mulia ini masuk di dalamnya adalah syirik akbar dan syirik asghar. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Taymiyyah. Ya, beliau menjelaskan ayusraka ini adalah masdar. Masdar muawwal. Dan bisa ditakwil kepada masdar sharih. Takwilannya adalah israkan. Inna Allah la yakfiru israkan. Israkan ini nakirah. Dan nakirah ini menunjukkan apa? Umum. Sehingga masuk di dalam ayat yang mulia ini yang tidak diampuni adalah syirik akbar dan syirik asghar. Timbul suatu pertanyaan. Kalau syirik akbar tidak diampuni bagi pelaku yang tidak bertobat, ma'ruf kita ketahui pelakunya dia pasti akan disiksa di dalam neraka dan kekal. Lalu bagaimana makna dari bahwasanya syirik asghar ini tidak diampuni? Apakah juga syirik asghar berarti pelakunya ini akan disiksa di dalam neraka kekal selama-lamanya? Maka dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Usaykh di dalam kitabnya At-Tamhid. Syekh Shalih mengatakan yang maknanya bahwasanya maksud tidak diampuni adalah yang namanya dosa riya, dia pasti masuk ke dalam timbangan amalan keburukan. Kalau pelakunya tidak bertobat, dia melakukan suatu perbuatan dosa, dan dosanya adalah dosa riya, dan dia tidak sempat bertobat, maka dosa riyanya ini pasti akan masuk ke dalam timbangan amalan keburukannya melawan amalan kebaikan. Beda dengan dosa di bawah kesyirikan. Terkadang walaupun dia tidak bertobat, terkadang Allah ampuni. Terkadang. Ya, sehingga tidak masuk ke dalam timbangan amalan keburukan. Tapi yang namanya syirik asghar dan riya termasuk dari syirik asghar, kalau pelakunya tidak bertobat, pasti Allah masukkan dia ke dalam amalan keburukan. Sehingga kata beliau, tatkala ditimbang nanti antara amalan kebaikan kita dengan amalan keburukan kita, dan amalan keburukan kita ini ada kesyirikan, mampu tidak kira-kira amalan kebaikan kita mengalahkan amalan keburukan kita yang di dalamnya ada kesyirikan, sementara syirik adalah dosa yang paling besar, lebih besar daripada membunuh dan berzina dan yang semisalnya. Maka kata beliau, hal ini menunjukkan akan wajibnya bagi kita untuk takut dari kesyirikan walaupun kecil. Ini pendapatnya Syekh Al-Usaykh di dalam kitabnya At-Tamhid. Adapun pendapat yang Syekh Shalih Al-Fauzan lebih mengerikan. Beliau mengatakan di dalam kitab I'anatul Mustafid yang maknanya bahwasanya syirik asghar ini tidak diampuni, maknanya adalah pelakunya dia pasti masuk terlebih dahulu ke dalam apa? Neraka. Maksud tidak diampuni di sini adalah orang ini mesti, labudda, harus masuk dulu ke dalam neraka. Tapi bedanya dengan syirik akbar, kalau syirik akbar mengekalkan pelakunya di dalam neraka, adapun syirik asgor tidak sampai mengekalkan pelakunya di dalam neraka, tapi dia mesti harus masuk. Ya, sebagaimana penjelasan Syaikhul Al-Fauzan tatkala beliau menjelaskan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait masalah jimat, ya, fa innaka, sesungguhnya jika engkau law mitta alai wahi alaika, seandainya engkau mati dan jimat tersebut masih ada pada dirimu, ma'aflahta abadan, maka engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Beliau berkata, fahada fihi dalilun, ya, di dalam hadis ini ada dalil ala anna syirka la yukfaru hatta walau kana syirkan asghar. Dalil bahwasanya yang namanya syirik tidak diampuni walaupun syirik tersebut adalah syirik asghar. Yu'adzabu bihi, dia diadab. Wa in kana la yu'adzabu ta'dibal musyrik syirkal asghar akbar, walaupun dia tidak diadab seperti pelaku kesyirikan yang akbar. Fala yukhalladu finnar, dia tidak dikekalkan di dalam neraka, lakin yu'adzabu biha, tapi dia mesti diapa? Yu'adzabu, diazab, disiksa, biqadrihi, ya, sesuai dengan dosa yang dia lakukan dari kesyirikan. Ini ya. Dan kalau kita mengetahui bahwasanya syirik ini termasuk dari dosa yang tidak diampuni, riya termasuk dari dosa yang tidak diampuni, dengan penjelasan dari dua ulama tersebut, maka wajib bagi kita untuk merasa takut akan bahaya riya ini. Kemudian bahaya yang ketiga, annahu yuhbitul amala alladhi khalatahu, bahwasanya riya menghapus amalan yang mencampurinya. Dalilnya sebagaimana yang dibawakan oleh Sayyid Muhammad bin Abdul Wahab di dalam bab riya, yaitu an Abi Hurairah marfu'an, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu, qala Allah taala, Allah berkata, Allah berfirman, ana aqna syuraka'i anis syirki, saya tidak butuh dari kesyirikan. Man amila amalan asraka fi ghairi, barang siapa yang melakukan suatu amalan yang aku, yang dia mempersekutukan di dalam amalan tersebut kepada selainku. Jadi seorang dia melakukan suatu amalan yang seharusnya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kok dia tujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, taraktuhu wa syirkahu, maka aku tinggalkan dia dan aku tinggalkan amalan kesyirikannya. Dan riya ini termasuk dari amalan kesyirikan. Dan syahid dari hadis ini adalah taraktu wa syirkahu, aku tinggalkan dia dan aku tinggalkan amalan kesyirikan. Dan riya termasuk dari kesyirikan. Yang menunjukkan apabila seorang melakukan suatu amalan dan dihinggap riya, maka amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan hadis ini dinamakan dengan hadis qudsi. Dan hadis qudsi sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikh Shalal Fauzan adalah maka namin kalamillahi ta'ala lafzahu wa ma'nahu. Jadi hadis qudsi adalah hadis, ya, yang berasal dari perkataan Allah Subhanahu wa taala, baik lafadznya ataupun maknanya, wa rawahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun perbedaan antara hadis qudsi dengan hadis nabawi, ya, dijelaskan di sini oleh Syaikh Shalal Al-Fauzan, kalau hadis qudsi lafad dan maknanya ini diriwayatkan oleh Allah, berasal dari Allah. Lafad dan maknanya berasal dari Allah, dan Rasulullah meriwayatkannya. Adapun hadis nabawi adalah maknanya berasal dari Allah, walakin lafdahu minar rasul, tapi lafadnya berasal dari Rasul. Jadi maknanya berasal dari Allah, adapun lafadnya dari Rasulullah. Adapun hadis qudsi, lafad dan maknanya berasal dari Allah, dan Rasulullah hanya sekedar apa? Meriwayatkan. Adapun hadis nabawi, maknanya berasal dari Allah, lafadznya berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah tidaklah berbicara kecuali melainkan wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Di dalam hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ana aghna syurakai anisyirki." Saya tidak butuh dari kesyirikan. Maknanya adalah Allah taala ghaniyun an ibadati khalqihi. Allah itu sama sekali tidak butuh terhadap ibadah yang dilakukan oleh para hambanya. Jadi Allah tidak butuh terhadap ibadah yang kita lakukan. Wa inna ma amarna bi ibadatihi, dan sesungguhnya tatkala Allah memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya, ini maslahatnya, kebaikannya kembali kepada kita, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sama sekali enggak butuh. Tidak butuh terhadap amalan yang kita lakukan, walaupun amalan tersebut adalah amalan yang ikhlas. Sebagaimana pula ya, Allah tidaklah termudharati dengan kekufuran yang kita lakukan, dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum." In takfuru, jika kalian kafir, fa innallaha ghaniyun ankum, sesungguhnya Allah tidak butuh terhadap kalian. Ya, wala yardha li ibadihi al-kufra, dan Allah tidaklah ridho terhadap hamba-hambanya yang melakukan kekufuran. Jadi sekali lagi yang harus kita camkan di dalam hadis yang mulia ini, bahwasanya Allah itu tidak butuh terhadap amalan ibadah yang kita lakukan. Ibadah yang kita lakukan ini maslahatnya, kebaikannya kembali kepada kita. Wong kalau ibadah yang ikhlas saja Allah enggak butuh, lalu bagaimana jika ibadah yang kita lakukan tersebut adalah ibadah yang syirik, yang tersusupi riya? Tentu jauh-jauh lagi tidak butuh. Dan syahid dari hadis yang mulia ini adalah sebagaimana yang tadi Anda jelaskan, adalah taraktu wa syirkahu, saya tinggalkan dia dan saya tinggalkan amalan kesyirikannya, adalah dalil bahwasanya syirik ini dapat menghapus amalan, baik syirik tersebut adalah syirik akbar maupun syirik asghar. Bedanya kalau syirik akbar menghapus seluruh amalan yang dilakukan oleh seseorang, adapun syirik asghar hanya menghapus amalan yang tercampuri dengannya. Tidak menghapus seluruhnya, tapi hanya menghapus amalan yang tercampurinya. Seseorang dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia berhaji, dia bersedekah, tapi dia melakukan kesyirikan yang akbar, misalnya dia takut kepada Nyi Roro Kidul, maka ibadah yang semua yang dia lakukan hapus. Tapi kalau ada orang dia puasa, dia sholat, puasanya yang 5 waktu, semuanya ikhlas kecuali sholat subuhnya, ya, maka yang dihapus itu hanya sholat subuhnya saja. Maghribnya yang ikhlas diterima, puasanya yang ikhlas diterima, tidak mempengaruhi amal yang lain. Ya, ini perbedaan antara syirik akbar dan syirik asghar. Di antara perbedaan yang dijelaskan oleh para ulama, kalau syirik akbar dapat menghapus seluruh amalan, kalau syirik asghar hanya menghapus amalan yang tercampurinya saja. Kemudian bahaya yang terakhir, itu bahaya yang keempat, annahu a'udhamu min fitnatil masih dajjal, bahwasanya yang namanya riya ini lebih besar, lebih bahaya daripada fitnah al-masih ad-dajjal. Ya, di antara bahaya riya, annahu a'udhamu min fitnatil masih dajjal, bahwasanya riya ini fitnahnya, bahayanya lebih besar daripada fitnah al-masih ad-dajjal. Berdalil dengan sebuah hadis an Abi Sa'id, dari Abi Sa'id marfu'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu indi minal masih dajjal?" Maukah kalian aku kabarkan tentang sesuatu yang lebih aku takutkan daripada fitnah al-masih ad-dajjal? Qalu, para sahabat pada saat itu langsung bertanya. Hal ini menunjukkan akan semangatnya para sahabat mengetahui suatu perkara yang buruk, tujuannya adalah untuk menjauhinya. Jadi para sahabat adalah orang-orang yang paling semangat mengetahui kebaikan, tujuannya agar bisa mengamalkannya, dan mereka adalah para orang-orang yang paling bersemangat untuk mengetahui keburukan, tujuannya adalah agar mereka bisa meninggalkan keburukan tersebut. Sehingga mereka bertanya kepada Rasulullah, "Bala, tentu ya Rasulullah." Qala, maka Rasulullah menjelaskan kepada para sahabat, fitnah yang lebih besar daripada fitnah al-masih dajjal adalah asyirku al-khafi, syirik yang tersembunyi. Apa itu syirik yang tersembunyi? Kemudian Rasulullah menjelaskan, mencontohkan, yakumur rajul, Berdirilah seorang laki-laki, fayuzayyinu salatahu, kemudian dia menghias-hiaskan salatnya, membagus-bagusi salatnya. Tatkala dia mengetahui atau tatkala dia melihat ada seseorang memandangnya. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, jadi fitnah yang paling Rasulullah takutkan dibandingkan dengan fitnah dajjal adalah syirik yang khauf yang samar. Dan riya termasuk dari syirik yang samar. Dan yang beliau contohkan adalah contoh orang yang melakukan perbuatan riya. Seorang sholat, kemudian dia bagus-baguskan sholatnya. Kenapa dia bagus-baguskan? Tatkala dia melihat ada orang yang memandangnya. Hadis yang mulia ini memiliki sebab. Dijelaskan oleh Syaikhul Fauzan. Itu bahwasanya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menjumpai Rasul, menemui para sahabat, yang mana para sahabat pada saat itu berbicara tentang dajjal dan fitnah dajjal. Kemudian para sahabat merasa takut dengan dajjal, dengan fitnahnya dajjal. Ya, sebagaimana dari hadis-hadis yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang telah kita pahami, bagaimana dasarnya fitnah dajjal dapat membelah manusia menjadi dua, kemudian dihidupkan tanah yang awalnya tandus kemudian jadi subur, orang-orang yang mengikutinya, ya, kampungnya jadi subur. Fitnah dajjal sangat besar sehingga para sahabat takut dengan fitnah dajjal. Tatkala Rasulullah datang dan mengetahui akan keadaan para sahabat yang takut dari fitnah dajjal, maka pada saat itu Rasulullah bersabda, maukah kalian aku kabarkan sesuatu yang aku lebih takutkan dibandingkan fitnah al-Masih ad-Dajjal? Mengapa fitnah riya a'dhamu min fitnatil Masih ad-Dajjal, lebih besar bahayanya dibandingkan dengan fitnah al-Masih ad-Dajjal? Dijelaskan oleh Syaikhul Fauzan dan juga Syaikhul Utsaimin, alasan yang pertama, karena fitnah riya ini adalah fitnah yang samar, tersembunyi. Hatta orang-orang yang beriman samar terhadap yang namanya perkara riya ini. Terkadang dia melakukan perbuatan riya tanpa dia sadari. Beda dengan fitnah apa? Al-Masih ad-Dajjal, fitnahnya zahir, nampak. Seorang yang beriman, kata Rasulullah, tatkala datang dajjal, dia tahu bahwasanya itu adalah dajjal. Kenapa? Ada cirinya. Ya, di antara dua matanya terus apa? Kafaro, kafir. Ini yang pertama. Ya, kenapa Rasulullah lebih merasa khawatir terhadap yang namanya fitnah riya dibandingkan fitnah dajjal? Yang kedua, yang menunjukkan bahwasanya fitnah riya ini lebih a'zam dibandingkan fitnah dajjal, yang kedua, bahwasanya fitnah riya ini tidak mengenal zaman dan waktu. Mengenai semua orang. Semua orang, dia pasti terkena yang namanya penyakit riya. Beda dengan fitnah dajjal. Kalau kita belum tentu, ya, kalau kita ini belum tentu bertemu dengan dajjal. Kalau dajjal ini nanti muncul pada waktunya. Yang mendapatkan fitnah dajjal adalah orang-orang yang bertemu dengan dajjal. Adapun selain orang-orang yang tidak bertemu dengan dajjal, maka dia tidak terkena fitnah ini. Adapun yang namanya fitnah riya fi kulli waqtin wa zaman, setiap waktu dan zaman, dan menimpa semua orang. Beda dengan dajjal. Ya, hanya menimpa sebagian orang dan waktu tertentu. Ini di antara alasan yang dijelaskan oleh Syaikhul Fauzan dan Syaikhul Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tentang mengapa fitnah riya itu lebih a'zam dibandingkan fitnah dajjal. Ini terkait dengan bahaya riya. Kita ulangi sekali lagi, bahwasanya di antara bahaya riya ada empat. Yang pertama, bahwasanya riya ini termasuk dari syirik asghar. Dan yang kedua, bahwasanya riya termasuk dosa yang tidak diampuni jika tidak bertobat. Dan yang ketiga, bahwasanya riya dapat menghapus amalan yang mencampurinya. Dan yang keempat, bahwasanya fitnah riya ini lebih besar, lebih bahaya daripada fitnah al-Masih ad-Dajjal. Kita masuk pada poin yang selanjutnya, poin yang kelima, yaitu hukum atau keadaan suatu amalan yang tercampur riya. Ana ambil penjelasannya dari kitab Qaulul Mufid dan kitab Tauhid al-Muyassar. Dikatakan di dalam kitab tersebut, al-ibadatu idza khalatuha ar-riya wa huwa ala thalathati halatin. suatu ibadah jika tercampur riya, maka ada tiga keadaan. Jadi hukum keadaan suatu amalan yang tercampur riya. Jadi suatu ibadah jika tercampur riya, ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama, ayakunal al-ba'ithu alal ibadah mura'atan nasi minal asli. Maknanya bahwasanya pendorong awal seseorang melakukan ibadah itu karena ingin dilihat manusia atau karena riya. Jadi yang pertama, seseorang melakukan suatu ibadah, memang pendorong asal dia melakukan ibadah tersebut adalah karena riya. Misal, seseorang yang sebenarnya dia gak biasa sholat duha. Kemudian datang temannya, kemudian dia mengatakan, Afan ya, tunggu sebentar ya, ana sholat duha. Ya. Kenapa dia sholat duha? Pendorong dia melakukan sholat duha ini memang semata-mata apa? Ingin dipuji temannya. Bagaimana nasib sholatnya ini? Maka kalau model yang seperti ini, ya seorang tatkala dia melakukan suatu amalan ibadah dan pendorong asal dia melakukan ibadah adalah karena riya, fahadha syirkun wal ibadatu batilatun. Maka ini termasuk dari kesyirikan dan ibadahnya batil, tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari awal hingga akhir. Ya. Kemudian yang kedua, ayakuna niyyatuhu lillah tsumma tara alaihi riya. Keadaan yang kedua, ayakuna niyyatuhu lillah. Seorang beramal ibadah, pendorong awalnya adalah lillah, ikhlas karena Allah. Seorang sholat, seorang bersedekah, puasa, memang pendorong awal dia adalah ikhlas karena Allah. Mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dia baca Al-Qur'an, tatkala dia baca Al-Qur'an memang pendorong dia melakukan suatu amalan tersebut karena ingin mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tara alaihi riya. Tapi tiba-tiba di tengah-tengah amalan muncul riya. Bagaimana nasib amalan yang seperti ini? Misalnya kita baca Al-Qur'an, awalnya ikhlas, tiba-tiba ada teman kita, kemudian muncul perasaan riya. Kita sholat, awalnya ikhlas, tiba-tiba apa muncul riya. Bagaimana nasib amal yang seperti ini? Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin, wahada lau halani. Maka yang seperti ini ada dua keadaan. Yang pertama, intinya, yang pertama, jika orang tersebut menafikan rasa riya, menolak rasa riya yang muncul tiba-tiba pada dirinya, dan dia tidak membiarkan riya tersebut ada pada dirinya, ya, maka fahadha la yu'atharu alaihi, maka riya tersebut tidak memberikan pengaruh baginya. Kita baca Al-Quran, tiba-tiba muncul riya, kita sadar, oh ini riya, astagfirullah, dia beristighfar, kemudian dia menjihati dirinya, dia berusaha untuk menghilangkan riya, dan dia merasa tidak tenang dengan riya yang muncul, ya, dia usir riya yang tiba-tiba muncul. Maka yang seperti ini, riya yang muncul tersebut tidak membahayakannya. Dalam artian berarti apa? Ibadahnya tetap sah, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sekali lagi sebagaimana yang tadi kita jelaskan di awal, ya, yang namanya riya ini ibarat lautan yang tidak bertepi. Mesti semua orang, hatta kita sekalipun, ya, hatta ulama, apalagi kita, ya, hatta ulama, ya, mesti terhingga penyakit riya. Kita mesti tidak mungkin menghilangkan riya. Tidak mungkin. Tidak ada seorang pun yang dari awal sampai akhir dia melakukan ibadah ikhlas, semua enggak mungkin. Mesti suatu saat akan muncul riya dan itu mungkin sering. Ya. Dan tugas kita apa? Menepis. Ya, tatkala kita beribadah kemudian ikhlas tiba-tiba muncul riya, maka kita tepis. Kita buang jauh-jauh perasaan riya tersebut. Jangan biarkan riya tersebut tetap ada pada hati kita. Kalau keadaan yang seperti ini, maka riya yang muncul tidak membahayakan. Kemudian keadaan yang kedua, ya, adalah dia merasa tenang dengan riya yang muncul. Orang awalnya beribadah ikhlas, baca Al-Quran ikhlas, sholat ikhlas, tiba-tiba muncul riya pada dirinya, tapi dia merasa tenang. Dia membiarkan riya tersebut ada pada dirinya, dan tidak menolak perasaan riya tersebut. Maka yang seperti ini, bagaimana hukum ibadah yang dia lakukan? Tertolak? Atau yang ikhlas diterima? Yang riya, misalnya ada orang sholat sunnah, Satu rakaat ikhlas. Rakaat kedua riya. Dan dia tidak tolak sampai salam riya. Apakah yang berarti satu rakaatnya diterima, yang satu rakaatnya tidak? Atau bagaimana? Maka dijelaskan oleh Syaikh Shalih Utsaimin, kalau keadaannya seperti ini, maka dilihat dari jenis ibadahnya. Ibadah yang dia lakukan. Idza kana la yanbani akhiruha ala awwaliha. Apabila dia melakukan suatu ibadah yang awalnya tidak dibangun di atasnya, suatu ibadah yang bukan merupakan satu kesatuan. Syaikh Shalih Utsaimin mencontohkan seperti sedekah. Contoh misalnya dia punya uang 100 ribu. Datang pengemis, ya, kemudian dia berikan 50 ribu. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Pergi. Tiba-tiba ada orang. Kemudian dia, Pak, sini, Pak. Sini, Pak. Ini saya punya lagi 50 ribu lagi, Pak. Ini saya kasih. 50 ribu yang kedua apa? Riya. Maka kalau ibadah seperti ini yang awal tidak dibangun di atas yang akhir, ya, maka yang 50 ribu yang ikhlas diterima, adapun 50 ribu yang riya tidak diterima. Ya. Kemudian kalau ibadahnya yang awal yang akhir dibangun di atas yang awal, dalam artian ibadah ini adalah merupakan satu kesatuan seperti sholat, seperti puasa. Seorang sholat 4 rakaat, sholat isya. Pendorong awalnya dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Di rakaat yang pertama, kedua, ketiga ikhlas. Tatkala rakaat yang keempat dia riya, sampai salam dia riya. Bagaimana nasib ibadah seperti ini yang merupakan satu kesatuan yang akhir dibangun di atas yang pertama? Maka kalau ibadah jenis model yang seperti ini terhapus semuanya. Ya, salatnya hapus, tidak berpahala. Seorang puasa awalnya ikhlas, 5 menit sebelum berbuka apa? Riya. Aduh, lapar ya. Kenapa antum puasa? Iya, nak puasa nih. 5 menit sebelum berbuka. Ya. Riya dia. Maka dari awal sampai akhir apa? Hapus. Kenapa? Karena ini termasuk dari ibadah yang akhir dibangun di awal satu kesatuan. Ya, ini sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Shalih Utsaimin dan juga di dalam kitab Tauhid Muyassar. Jadi anda ulangi sekali lagi, jika keadaan yang kedua ini ya, jika seorang melakukan suatu ibadah, kemudian awalnya ikhlas, kemudian muncul riya, ini ada dua keadaan. Yang pertama, jika dia melawannya dan tidak membiarkan rasa riya tersebut ada pada dirinya, maka riya tersebut yang muncul tidak berpengaruh. Kalau yang kedua, jika dia merasa tenang dengan riya dan tidak menolaknya, maka ini dilihat dari ibadahnya. Kalau ibadahnya bukan satu kesatuan seperti sedekah, maka yang ikhlas diterima, yang riya tidak diterima. Tapi kalau ibadahnya merupakan satu kesatuan seperti sholat, maka semuanya terhapus. Ya. Kemudian yang ketiga, muncul riya setelah selesai beribadah. Muncul riya setelah selesai beribadah. Seorang sholat dari awal sampai akhir, dari takbir sampai salam, ikhlas dia. Pas nengok ke kanan ada calon mertua. Nah, tiba-tiba muncul perasaan riya. Selesai beramal dia. Bagaimana nasib amalan ibadah yang dia lakukan ini? Ya, tatkala dia riya tapi sudah selesai ibadahnya, maka dijelaskan oleh Syaikh Shalih Utsaimin, fa innahu la yu'atharu 'alaiha syai'an. Ya, maka yang seperti ini, riya yang muncul selesai setelah selesai beribadah tidak memberikan pengaruh sedikit pun atas ibadah yang dia lakukan. Oh, berarti boleh dong. Ya, boleh enggak? Kata Syaikh Shalih Utsaimin selanjutnya, Allahumma illa, ya Allah, kecuali bahwasanya perbuatan tersebut adalah udwan. Kalmanni wal ada. Seperti orang-orang yang mengungkit-ungkit sedekah. Orang-orang yang orang memberikan sedekah kemudian dia mengungkit-ungkit, bahkan dia menyakiti orang yang dia kasih. Maka sedekahnya apa? Batal. Tidak berpahala. Kenapa? Karena dosa mengungkit-ungkit sedekah, dosa menyakiti orang yang kita sedekahi, ini dosanya sebanding dengan pahala sedekahnya. Ya. Sehingga di dalam ayat yang mulia ini, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membantalkan sedekah kalian dengan al manni wal adza. Ya, mengungkit-ungkit. Dan apa? Dan menyakiti. Kenapa terhapus? Dijelaskan di sini karena dosa mengungkit-ungkit sedekah dan menyakiti orang yang kita beri, ini dosanya sebanding dengan ibadah sedekah tersebut. Sehingga pahala-pahala yang kita dapatkan dari sedekah seakan-akan kita tidak berpahala. Kenapa? Karena kita dosanya sebanding. Maka dikhawatirkan juga dengan orang yang selesai beribadah, dia riya selesai beribadah. Ya, kalau misalnya dosa riyanya ini sebanding dengan ibadah yang dia lakukan, apa manfaat dari ibadah yang dia lakukan? Ya, hakikatnya dia ibadah yang dia lakukan tidak berpahala. Ya, bahkan mungkin dosanya lebih besar, hanya saja tidak sampai mempengaruhi amal ibadahnya. Karena ibadah yang dia lakukan ikhlas, ibadahnya tetap diterima, tapi dia apa? Berdosa tersendiri. Dosa dia tetap dosa. Riya yang muncul setelah selesai beribadah dia tetap dosa. Ya. Ini poin yang keberapa ini? Kelima, tentang hukum atau keadaan suatu amalan yang tercampur dengan riya. Kemudian kita masuk pada poin yang keenam, adalah min turuki ila jurriya. Di antara cara-cara mengobati riya. Yang ini ana ambil dari kitab At-Tauhid Al-Miyassar. Di sini ada sekitar 5 atau 7 cara, di antara cara-cara untuk mengobati riya yang muncul di dalam hati kita. Yang pertama adalah tadzakkuru fadlil ikhlas. Mengingat akan keutamaan ikhlas. Mengingat akan keutamaan ikhlas, yang mana syaitan tidaklah akan mampu menyesatkan orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana yang telah kita pahami bersama, ibadah kita tidaklah akan diterima kecuali kita lakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah mujahadatun nafsi fil ikhlas, bersungguh-sungguh di dalam mengikhlaskan amalan kita. Bersungguh-sungguh mujahadatun nafsi di dalam hati kita mengikhlaskan, karena ikhlas ini adalah amalan hati kita, sehingga kita bersungguh-sungguh di dalam mengikhlaskan hati kita dari riya. Wala yaduru sahibuhu aw wala yaduru sahibahu madama karihan lahu. Yang mana riya ini tidaklah akan memudaratkan pelakunya selama dia benci dengan yang namanya riya. Jadi kita berusaha dengan sekuat tenaga kita untuk mengikhlaskan amalan kita dari riya, dan benci tatkala ada muncul riya, kita berusaha untuk melawannya, dan kita pahami bahwasanya riya itu tidaklah akan membahayakan pelakunya jika pelakunya dia benci, ya, dan menghilangkan perasaan riya yang ada pada dirinya. Kemudian yang ketiga adalah mengingat akan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah butuh terhadap ibadah yang kita lakukan. Ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh terhadap ibadah yang kita lakukan walaupun ikhlas. Bagaimana kalau ibadah yang kita lakukan adalah riya? Kemudian yang selanjutnya adalah kita mengingat akan bahaya-bahaya riya. Yang tadi sudah kita jelaskan, termasuk dari kesyirikan yang asghar, tidak diampuni pelakunya, menghapus amalan, dan fitnahnya lebih besar daripada fitnah dajjal. Kemudian yang keenam adalah mengingat kematian, mengingat sakratul maut, mengingat kuburan, dan mengingat akan gelapnya kuburan dan keadaan-keadaan pada hari kiamat. Yang pada saat itu yang menemani kita adalah amalan-amalan kita yang saleh. Ya, kalau kita melakukan suatu amalan, ternyata amalan tersebut adalah amalan-amalan riya, keburukan, maka dikhawatirkan amalan-amalan tersebutlah yang akan menemani kita. Yang di dalam sebuah hadis yang sangat panjang tentang proses pencabutan ruhnya orang yang beriman dan orang-orang yang kafir atau orang-orang yang ragu-ragu, dia ditemani dengan amalan buruknya. Amalan buruknya akan berubah menjadi sosok makhluk yang sangat apa? Sangat menyeramkan, sangat bau, ya, yang akan menemaninya. Maka tatkala orang ini ya didatangi oleh makhluk yang sangat bau dan menyeramkan, dia mengatakan, siapa kamu? Oh, saya ini adalah amalan burukmu sewaktu kamu di dunia. Dan riya ini termasuk dari amalan buruk. Ya, bagaimana kalau mayoritas amalan kita adalah buruk? Apalagi kalau ada riyanya, maka dia akan berubah menjadi makhluk yang sangat menyeramkan dan sangat bau yang akan menemani kita di kuburan. Ana teringat sekali yang dicontohkan oleh seorang ustaz ya di Depok sana. Ya, kita bayangkan seandainya kita di bumi ini, dan kalau kita hidup, kita dimasukkan ke dalam sebuah kamar mandi yang gelap, bau, menjijikan, kemudian dimasukkan orang gila bersama kita. Ya. Sanggup berapa lama itu? 5 menit? Bagaimana kalau nanti di alam kubur kita ditemani dengan amalan buruk buruk kita? Dan riya termasuk dari amalan keburukan. Kemudian yang keenam, dan ini suatu perkara yang sangat penting yang harus kita camkan, ketahuilah bahwasanya manusia la yamliku naf'an wala dharran. Manusia itu tidaklah memberikan manfaat atau kemudaratan. Apa sih artinya pujian manusia? Kita semua ini mesti pernah dipuji ya, antum ya, insyaallah ya. Bagaimana sih perasaan dipuji itu? Ser gitu ya. Kayak gitu aja perasaannya. Seorang dia melakukan suatu ibadah karena ingin pujian, dan pujian itu rasanya cuma seperti itu. Masa kita rela dengan perasaan, mengharapkan perasaan yang ser seperti itu, mendapatkan dosa yang sangat besar? Apalagi mungkin terkadang orang yang kita harapkan pujiannya itu tidak memuji kita. Terkadang pujian itu hanya sekedar perasaan aja. Perasaan kita dipuji. Kita masuk, teman kita masuk, kita sholat at-tahiyatul masjid, teman kita sholat at-tahiyatul masjid. Kita merasa apa? Weh, teman saya muji saya ini kelihatannya. Teman kita padahal gak muji. Teman kita juga merasa, weh, teman saya juga muji saya ini kelihatannya. Kan gitu ya? Terkadang perasaan aja kita. Perasaan dipuji. Seseorang yang dia mengharapkan pujian, ternyata dia tidak dipuji. Sama, termasuk dari kesirikan yang asgar. Ya manusia ini tidak memberikan manfaat. Kita beramal ini bukan karena balasan manusia. Manusia tidak memiliki surga dan neraka. Yang memiliki surga dan neraka adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ingatlah tatkala kita melakukan suatu ibadah, ya, kemudian tiba-tiba muncul, ya ingat, manusia tidak memberikan manfaat dan mudarat. Ya manusia tidak memiliki neraka dan surga, yang memiliki adalah Allah Subhanahu wa taala, dan perasaan dipuji itu cuma seraja. Apa nikmatnya? Kemudian yang selanjutnya, yang ketujuh, dan ini adalah yang penting, adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ini sangat-sangat penting bagi kita untuk menghafalnya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun selalu membaca doa ini, yaitu doa Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ini bagus sekali untuk dihafal dan kita amalkan setiap waktu, setiap pagi kita baca doa ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Ya, karena kita enggak tahu, mungkin di antara kita melakukan kesyirikan tanpa kita sadari. Rasulullah saja, beliau adalah manusia yang mendakwahkan tauhid, memperingatkan manusia dari kesyirikan, orang yang paling paham masalah syirik, orang yang paling paham masalah riya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setiap harinya. Allahumma inni ya Allah, sesungguhnya a'udzubika, aku berlindung kepadamu, an usyrika bika syai'an, dari berbuat kesyirikan syai'an, umum, baik asgor maupun akbar, baik nampak maupun tersembunyi, aku berlindung kepadamu ya Allah dari kesyirikan, dari segala macam bentuk kesyirikan, wa ana a'lamu, yang aku ketahui, wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku memohon ampun kepadamu dari kesyirikan yang aku tidak ketahui. Ini doa yang selalu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah selalu membaca doa ini, maka lebih-lebih lagi kita sangat-sangat berhajat untuk membaca doa ini. Adapun poin yang selanjutnya, poin yang ketujuh dan kelapan serta kesembilan, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.